hatiku pilu seorang diri. Bila ku ingat masa yang telah silam, ku dibesarkan oleh ibu. Kini ku duduk seorang diri.